tidakkah kau tahu betapa hatiku oh rindu? Tidakkah kau mengerti betapa cintaku oh suci? Jangan kau bimbang, janganlah ragu, ku tetap kasih padamu.